manipulasi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal harga diri, permainkan kuasa. Diskriminasi menjadi banyak orang-orang gila. Mainkan kuasa.